لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang prinsip dari sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berjalan di atas jalan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari konsekuensi berjalannya seseorang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi kebid'ahan. Dan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah beliau menyebutkan wa dhalalatun wa ahluha finnar. Ya. Kesesatan dan pelaku kesesatan itu tempatnya di neraka. Baik. Disebutkan di sini dalil yang menunjukkan bahwasannya bid'ah adalah sesuatu yang menyesatkan. Ya, dan sesuatu yang menyesatkan itu diancam dengan neraka. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Munasai rahimahullah yang dan juga Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan juga disebutkan oleh Al-Ajuri dalam Kitab Syariah dari dua jalan. Yang pertama dari Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ibnu Ja'far, dan dari Muhammad an Abi an Jabir Ibnu Abdullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbatihi yahmadallahu wa yuthna alaihi bimma huwa ahlahu thumma yaqul ya may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ha? Halo, halo, assalamualaikum. Ada putus. Putus ya dari situ ya? Putus ya? Ah. Baik. Cek cek. Oh ya. Nah, tadi kita menyebutkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, ya. Yang mana dalam khutbah tersebut beliau berkata, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang satu pun yang akan tersesat. Dan barang siapa yang disesati oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang bisa memberikan hidayah. Dan sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru, dan setiap perkara yang baru itu namanya kebidahan, dan setiap kebidahan itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Baik. Kita fokus kepada kalimat wa kullu dhalalatin wa ahluha finnar. Lafaz ini adalah disebutkan beberapa riwayat dengan tambahan wadolatun wa ahluha finnar. Ada sebagian para ulama mereka menyebutkan lafad wadolatun wa ahluha finnar itu lafad yang syadah, lafad yang syad, maksudnya dari semua rawi-rawi yang banyak mereka hanya mengatakan wa kulla bid'atin dolalah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Itu yang disebutkan di dalam lafaz hadis Namun datang dari riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah, ya, di sana penguat yang menyebutkan bahwasanya lafaz wadalat wadalalatu wa ahluha finnar. Intinya kesimpulannya permasalahan lafaz tambahan dan pelaku bid'ah itu tempatnya di dalam neraka, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diperselisihkan oleh para ulama akan tambahan lafaz ini. Baik, kita masuk kepada ucapan Al-Imam San'ani yang telah ada tertera di kitab. Baik, enggak yang tertera di syarah. Yang banyak coret-coretnya. Qala San'ani rahimahullah fi Subulus Salam, disebutkan oleh Al-Imam San'ani dalam kitab Subulus Salam, wa kullu dalalatin finnar, setiap yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Ai sahibuha, yang diancam dengan neraka itu adalah pelaku dari kesesatan itu sendiri. Ya, fayakunu min babi hadfil mudhaf. Ya, maka di sini dalam sisi bahasa Arab disebut mudhafnya dihapus. Mudhaf kita kenal dalam bahasa Arab ada mudhaf, mudhafun ilaih. Ya, miftahu sayyarati. Miftah mudhaf, mudhaf sayyarati mudhafun ilaih. Kunci mobil. Nah, di sini kalau dalam kalimat miftahu sayyarati, yang dihapus di sini adalah miftahnya, kuncinya terhapus. Nah, begitu juga ucapan Nabi, wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan semua yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Ya, yang diinginkan dalam hadis ini adalah pelaku kesesatan itu sendiri. Jadi takdir daripada hadis tersebut, wa kullu sahibin dalalatin finnar. Semua pelaku dari kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Bisa difaham ya? Jadi maksud daripada masuk dalam neraka itu bukan sesatnya yang masuk neraka, orangnya enggak masuk neraka, enggak. Atau yang masuk neraka itu bid'ahnya, pelaku bid'ahnya, enggak. Tapi yang diinginkan di sini adalah pelaku dari kesesatan itu sendiri. Iya, dan kita sudah menjelaskan dalam pertemuan kita yang lalu para hadirin dan hadirat, ya, dalam permasalahan ayat-ayat atau hadis-hadis yang datang dari penyebutan neraka-neraka, ya, itu merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya bukanlah ketika ada seseorang berbuat bid'ah langsung kita mentain kamu pasti masuk neraka, tidak. Tetapi ini ancaman Allah dan Rasulnya, orang yang mereka berbuat perbuatan bid'ah itu diancam dengan neraka, seperti Allah mengancam orang-orang yang berbuat zina. Ya, pelaku zina itu tempat neraka. Apakah kita mentain orang yang berzina pasti masuk neraka? Ya, tidak, belum pasti dia masuk neraka. Bisa saja dia bertobat, bisa saja Allah ampuni nanti dosanya kelak di yaumul qiyamah dan seterusnya. Ya, sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa kesyirikan, dosa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan. Ya, jelas ya. Jadi ketika kita membahas ini, saya ulangi kembali, kita bukan ingin menunjuk hidung siapa yang berbuat bid'ah itu pasti masuk neraka, tetapi ini sekedar ini adalah ancaman sebagaimana bab kita bahas tentang khamar, tentang riba dan lain sebagainya. Iya. Namun perlu diingat, ancaman Allah adalah sesuatu yang perlu untuk kita khawatirkan, bahkan wajib. Demikian pula ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam San'ani, wa hadzal hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-haya minal iman wal imanu fil jannah. Ya, sebagaimana hadis ini juga sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah, malu bagian dari keimanan dan keimanan itu dalam surga. Maksudnya siapa yang masuk dalam surga? Imannya masuk surga, orangnya enggak masuk surga. Maksudnya pelaku daripada keimanan itu adalah masuk surga. Dan ini bukan ta'wil, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tetapi demikianlah uslub min asalib al-arabiyah. Ya, uslub min asalib al-arabiyah. Naam. Thumma alam, kemudian ya, lanjutnya, thumma alam di bawahnya, anna an-nasa ikhtalafu fi hukmul mubtadi ala thalathati aqwalin. Ya, jadi saya ulangi kembali, ini tulisan tangan guru saya. Ya, kemudian ini jadi memang tulisannya model seperti inilah. Yang namanya tulisan tangan ya. 6. Kemudian disebutkan, ketahuilah bahwasanya manusia di dalam menghukumi seorang mubtadi itu ada 3 pendapat. Apa hukumnya orang berbuat bid'ah? Apakah orang berbuat bid'ah itu ya kafir ataukah tidak? Ini harus kita fahami. Al-awwalu, yang pertama, man kafara ahlal bid'ah mutlaqan. Ada orang-orang yang mereka mengkafirkan pelaku bid'ah. Man kafara al-mubtadi fi masail al-qa'id duna masail al-amaliyah. Ada di antara mereka mengkafirkan pelaku bid'ah di dalam masalah akidah, tetapi tidak mengkafirkan pelaku bid'ah dalam bentuk amaliyah. Walau kana muta'awilan au mukhti'an. Walaupun orang tersebut muta'awil, ya dia mentakwil maksudnya, atau dia salah, tetap orang yang dia berbuat kebid'ahan dalam masalah akidah, maka dia dikafirkan. Wa hadza yaqulu tawaif katsiran min ahli al-kalam. Ya, dan ucapan ini diucapkan oleh sekelompok dari kalangan ahlul kalam, dan juga dinukilkan dari para fuqaha dan sebagian dari ahlul hadis. Yang mana seseorang berbuat bid'ah daripada bid'ah akidah, maka dia kafir. Dan kalau seandainya dia berbuat bid'ah yang itu bentuknya bukan akidah, yaitu akidah al-amaliyah, maka dia tidak dikafirkan. Baik. Adapun kelompok yang ketiga, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, annal bid'ah la yukaffir mutlaqan. Orang yang berbuat bid'ah itu tidak dikafirkan secara mutlak. Bal inna bid'ah takunu mukaffirun wa la takunu mukaffirah. Thumma bid'ah mukaffirah la yulzam ay yakuna sahibuha kafiran. Bal thumma syurut yajibu tawafuruha wa mawani yajibu intifa'uha. Baik. Ada bid'ah yang tidak dikafirkan secara mutlak. Bahkan ada daripada bid'ah-bid'ah yang itu bentuknya mukaffirah. Namun ketika seseorang berbuat waqad la yatakunu mukaffirah, dan bisa bid'ah yang itu bentuknya tidak mukaffirah. Faham ya? Jadi mereka rinci. Orang yang berbuat bid'ah itu tidak mutlak dikafirkan. Namun tergantung dari bid'ah apa yang dia lakukan. Ada bid'ah-bid'ah yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, dan ada bid'ah-bid'ah yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Thummal bid'ah al-mukaffirah. Ya, kemudian orang yang mereka berbuat bid'ah al-mukaffirah, la tulzam ayyakuna sahibuha kafiran. Tidak mengharuskan orang yang berbuat bid'ah tersebut dia menjadi kafir. Faham di sini? Bal thamma syurut, bahkan di sana ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi, dan ada penghalang-penghalang kapan seseorang yang mereka berbuat bid'ah kekafiran itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kalau seandainya syaratnya sudah terpenuhi dan tidak ada pencegah yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, maka dia dikafirkan dengan bid'ah tersebut. Namun kalau seandainya pembuat bid'ah mukaffirah ini ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi dan ada penghalang-penghalang orang tersebut tidak bisa dikafirkan, maka dia tidak dikafirkan dengan bid'ah yang dia lakukan. Oh, Allah Ustaz. Ada lagi? Toib, ini sepertinya jaringannya lagi bermasalah nih. Toib, afwan nih, sepertinya jaringannya lagi bermasalah. Taib, jelas ya? Jelas? Taib, jadi yang ketiga dirinci. Tidak dikafirkan secara mutlak. Kalau memang seandainya bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah, maka dia dikafirkan. Tapi kalau seandainya bid'ahnya tidak mukaffirah, maka dia tidak dikafirkan. Dan orang yang mereka berbuat bid'ah mukaffirah pun tidak langsung difonis kafir, tetapi kapan di sana ada syarat ataukah penghalang, ya, yang tidak ada penghalang, maka baru dia dikafirkan. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi untuk dia dikafirkan, dan ada penghalang-penghalang di sana, maka orang tersebut tidak dikafirkan. ya, namun tetap dia salah dan keliru ketika dia berbuat bid'ah al-mukaffirah. Dan perlu difahami juga di sini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membahas ada udzur orang yang mereka berbuat kekafiran dikarena kejahilannya, di sini harus difahami ada kafirnya yang bentuknya adalah kafir asli, ada kafir yang bentuknya dia bukan kafir asli. Apa maksudnya kafir asli? Dia di KTP-nya bertuliskan agamanya Kristen, agamanya Hindu, agamanya Buddha. Ya, dan juga dia enggak pernah mengaku dirinya Islam, pergi ke gereja. Maka ini namanya bid'ah yang kafir yang asli. Apa hukum kafir yang asli? Ya kafir dihukumi. Enggak bisa kita mengatakan wahi, enggak boleh kata-katakan mereka kafir, kau belum tegak hujah kepada mereka. Itu kafir asli, tidak perlu dibahas di sana iqamatul hujjah. Kafir asli adalah kafir. Ya, adapun kafir yang di sana kita bahas, ada bentuknya penghalang-penghalang kekufuran, dia mengaku dirinya muslim. Dia ber-KTP kan dengan KTP Islam. Dia menyandarkan dirinya kepada Islam, tetapi dia membuat amalan-amalan kekufuran. Ya, nah apakah orang seperti langsung divonis kafir ataukah tidak? Inilah yang jadi permasalahan. Bisa difahami? Adapun kafir asli ya sudah, dia memang sudah kafir asli. Atau orang mengatakan saya sudah meninggalkan Islam. Ya, saya sudah murtad, kemudian dia pergi ke gereja, dia pegang salib, dia beribadah di gereja. Oh, enggak boleh, akhi, kita kafirkan langsung iqamatul hujjah dulu. Ini sudah mengumumkan dirinya sudah keluar dari Islam. Bisa difahami ya? Nah, jadi mungkin ini yang harus diperjelas. Aqulu disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah, wadul ulama lil bid'ah al-mukaffirah wa ghairul mukaffirah dawabit. Di sana para ulama memberikan kaidah. Ini adalah halaman setelahnya. Kapan sebuah bid'ah itu disebut dengan bid'ah mukaffirah dan kapan sebuah bid'ah tidak disebut dengan bid'ah yang mukaffirah? Kapan? Taib? Enggak, halaman di sampingnya tadi. Di atasnya lagi. Yang aqulu, nah ini dia sampingnya. Bid'ah disebut dengan bid'ah mukaffirah dan putus lagi ya? Putus, tapi udah sama lagi. Oh gitu. Udah ya? Lagi connecting nih. Taib, afwan nih. Taib, mute Ustaz. Iya, iya. Afwan ya, nih jaringannya lagi bermasalah nih di Aceh. Taib. Ustaz masih mute. Oh, masih mute. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah. Ya, taib, afwan nih, afwan. Kita baca ulang dari aqulu ya. Wa aqulu wad'al ulama'u lil bid'ai al mukaffirati wa ghair mukaffirati dawabitun. Qala al-Hafidz al-Hakami fi Ma'arijil Qubul. Ya. Dan para ulama mereka telah membuat dawabit atau ketentuan kapan sebuah bid'ah itu disebut dengan bid'ah mukaffirah dan kapan sebuah bid'ah itu tidak disebut dengan bid'ah yang mukaffirah. Ya, disebutkan oleh al-Hafidz al-Hakami dalam kitab beliau Ma'arijil Qubul, kata beliau, "Tsumma al-bid'u bihasbil ikhlaliha bid-din." Kemudian bid'ah ya ditinjau dari sisi penyimpangannya kepada agama, maka dia ada dua perkara. Mukaffiratun wa ghairul mukaffirah. Ada bid'ah yang sifatnya adalah bisa mengeluarkan seorang dari Islam dan ada bid'ah yang sifatnya tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Fadhabitul bid'atil mukaffirah, adapun ketentuan sebuah bid'ah disebut sebagai bid'ah al-mukaffirah, kapan itu? Man ankara amran, mujmi'un alaih atau mujmi'an alaih mutawatiran ma'luman minad-din bid-darurah min juhudi mafrudin aw fardun ma lam yufarrid aw ma lam yafrud. Siapa yang seseorang mengingkari sebuah perkara yang itu disepakati oleh seluruh para ulama dan perkara tersebut adalah perkara yang mutawatir, ya, dan perkara tersebut perkara yang ma'lum dari sisi agama secara darurah, ya, min juhudi mafrud. Misalnya apa? Seseorang itulah, halo. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang terakhir nih. Tadi sampai ke perkara darurah contohnya. Baik, perkara darurah dalam agama. Apa misalnya perkara yang darurah dalam agama yang seorang tidak jahil badannya, yang alimnya ataukah yang ininya semua faham bahwasanya itu merupakan sebuah kewajiban. Ya, seseorang mengingkari tentang kewajiban salat. Ya, seseorang mengingkari tentang kewajiban puasa. Seseorang yang mereka ya mengingkari akan haramnya zina dan seterusnya. Maka orang-orang yang seperti ini mereka itu dikafirkan. Karena itu perkara yang sepakat seluruh para ulama bahkan awam dari kalangan muslimin. Dan itu merupakan sesuatu yang mutawatir. Terus lagi ya? Nah, perkara yang mutawatir. Ya. Dari perkara yang maklum dalam urusan agama. Jelas? Tapi kalau seandainya ada orang yang mengingkari, ya wajibnya isbal atau wajibnya memakai celana di atas mata kaki, tidak musbil, maka ini perkara tersebut tidak dikafirkan orang tersebut. Karena perkara ini enggak semua orang faham. Dan itu pun ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa, ini perkara yang sudah maklum secara agama dengan darurah. Ya, atau sebuah kewajiban yang dia meyakini tidak wajib sholat seperti yang saya sebutkan tadi. Au ihlalu muharramun au tahrimul halal. Atau dia menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Zina sudah jelas haramnya, dia halalkan. Minuman keras sudah jelas haramnya, dia halalkan. Begitu juga dia mengharamkan sesuatu yang halal. Apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan diharamkan olehnya. Aw i'tiqad ya ma yafraduhu Allah wa rasuluhu wa kitabuhu anhu min nafi aw itsbat atau i'tiqad seseorang apa yang dia nafikan tentang Allah dan rasulnya ya ataukah kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala min nafi au itsbat dalam permasalahan nafi atau ka itsbat dzalika takdzibul bil kitab wa bima arsalallahu bi rasulah dan itulah sebagai bentuk mendustai Al-Qur'an dan apa yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Ya, maka orang-orang yang seperti ini itu bisa dikeluarkan dari Islam. Apa saja yang datang dari nabi kami enggak percaya. Ya. Apa yang datang dari Al-Quran, dari sifat-sifat Allah, kami tidak terima. Menolak semua sifat-sifat Allah. Menolak semua nama-nama Allah. Gak bisa kita jadikan Al-Quran itu sebagai pijakan. Terkhusus di dalam memahami tentang sifat-sifat Allah. Jelas? Maka bid'ah-bid'ah yang seperti ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya kabid'atil jahmiyah. Sebagaimana contohnya bid'ah jahmiyah. Fi inkari sifatillahi azza wa jalla. Ya, dalam akidah mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal qaul bi khalqil Quran. Dan ucapan seseorang yang meyakini Al-Quran itu makhluk. Ini semua sudah kita bahas dalam pembahasan i'tiqad a'immatul arba'ah. Ya. Au khalaqahu ay sifatun min sifatillah atau dia menyebutkan bahwasannya khalqu atau tetap saya baca wal qul bi khalqil quran au khalquhu dia mengatakan sifatnya Allah itu makhluk Siapa yang mengatakan sifat Allah adalah makhluk, maka dia telah kafir. Ingkar ayakuna Allah Ta'ala ittakhadha Ibrahim khalila. Atau orang-orang yang mereka mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Dia mengingkari perkara ini. Wa kallama Musa taklima. Atau orang-orang yang mereka mengingkari Allah berbicara dengan Musa dan yang semisalnya. Maka orang-orang yang seperti ini mereka bisa dikeluarkan dari Islam kalau dia tidak mentakwil. Ya, karena di sana ada orang juga yang mereka mengingkari Allah berbicara dengan Musa, bukan Musa yang, bukan Allah yang berbicara, tapi Musa yang berbicara. Tapi mereka mentakwil. Tapi kalau Jamiah memang enggak mau terima dan mereka juga enggak mentakwil. Tidak mentakwil juhud secara zahir daripada ayat-ayat tersebut. Ya, maka dia telah mendustai Al-Qur'an. Dia telah mendustai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kabid'atil qadariyah. Dan juga sebagaimana bid'ahnya orang-orang Qadariyah. Kenapa orang Qadariyah, orang Qadariyah itu dikafirkan oleh para ulama? Fi inkari ilmi Allah azza wa jalla wa af'ali wa qada'i wa qadrihi. Dikarenakan mereka mengingkari ilmunya Allah, mengingkari perbuatan Allah, dan mengingkari apa yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Karena orang Qadariyah mengatakan al-umrul unuf. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Jadi seakan-akan mereka mengatakan begitu juga dengan bid'ah al-mujassimah. Alladzina yushabbihuna Allah Ta'ala bi khalqihi wa ghairu dzalik minal ahwa. Ya, orang-orang yang mereka menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan yang semisal daripada hal tersebut daripada hawa nafsu. Ini semua adalah bentuk-bentuk bid'ah al-mukaffirah. Namun pelakunya telah kita nukilkan di awal apa yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Yasin. Tidak semua orang yang mereka berbuat bid'ah kekafiran itu langsung difonis kafir, tetapi di sana perlu rincian dan penjelasan dari para ulama. Baik. Walakin haula, tetapi mereka itu semuanya, minhum man 'alima ana 'ain wa qasduhu hadam qawaid alladhina wa tashkik ahlu fi fahadha maqtu bi kufri. Akan tetapi ada di antara mereka yang mengetahui apa yang dia buat itu sesat, apa yang dia buat itu adalah penyimpangan. Dia mengerti dan sengaja dia melakukan itu semuanya untuk menghancurkan kaidah-kaidah agama, dan dia maksudkan untuk meragukan muslimin dengan agamanya, menanamkan di hati muslimin keraguan atas akidahnya. Dia mengerti, dia faham. Dan memang sengaja mereka membuat hal-hal yang seperti ini untuk ya mengaburkan agama Islam di tengah muslimin. Maka orang seperti ini kafir. Ya, tidak perlu ditegakkan hujah karena apa? Karena dia memang tujuannya ingin menghancurkan, tahu dia semuanya. Dia tahu ini bukan cara, bukan untuk saya mendekatkan diri kepada Allah. Ini bukan sesuatu yang saya gunakan ibadah, tetapi saya menjadikan ini untuk menghancur akidah mereka. Bisa difahami di sini? Maka ini dihukumi dengan kafir secara pasti. Bisa dibedakin kan? Ada orang yang menyuruh kepada kebid'ahan, tetapi dia yakin ini adalah cara saya mensucikan Allah, cara saya beribadah kepada Allah, cara saya mendekatkan diri kepada Allah. Bukan tujuannya untuk menyesatkan akidah muslimin, tujuannya dia baik. Tetapi hal yang dia lakukan itu jelas perbuatan kufur. Faham di sini? Maka ada syarat-syarat dan mawani'nya. Jenis manusia yang terakhir kita ngomong, dia tahu apa yang dia seru ini salah. Dia tahu apa yang dia seru ini menyimpang. Tetapi sengaja dia mengajak manusia kepada pemikirannya untuk merusak akidah muslimin. Ya, untuk menanamkan keraguan di tengah-tengah mereka dan tidak ada sama sekali dalam keyakinannya ini merupakan cara saya beribadah kepada Allah, tapi sengaja dilakukan untuk menghancurkan muslimin. Bisa difahami keadaan dan niat seseorang? Maka orang yang seperti ini dihukumi dengan kekafiran. Baik. Kemudian ya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan wa akharun maghrurun mulabbisun alaihim faula innama yuhkam bikufrihim ba'da iqamatil hujjah alaihim wa ilzamahum biha. Dan selain daripada itu, selain daripada orang yang memang sebenarnya dia tahu itu merupakan kesesatan, tetapi ingin menyesatkan muslimin, ya, namun ada orang-orang yang mereka memang tertipu dan tersamarkan kepada mereka dari akidah kekufuran tersebut, maka orang tersebut dihukumi kekafirannya setelah ditegakkan kepadanya hujjah, ya, dan dilazimkan kepada dia untuk mengikuti hujjah tersebut. Dan ketika telah tegak hujjah tapi dia tetap dengan keyakinannya, maka orang tersebut baru dihukumi dengan kekufuran. Dan perlu antum ketahui. Putus lagi ya? Ini apa? Sudah akhir-akhir bulan ya orang ini atau gimana? Oh gitu ya. Oke. Okay. Anda ada hotspot juga nih? Saya pakai hotspot Anda ya. Tuh. 1 jam beliau membaca kitab. Jam 9 pagi sudah di maktabah. Pada zuhur dia pulang. Pada asar sudah di maktabah lagi. Ya, pada isya setelah talim maghrib ikut talim, pada maghrib sudah di pada isya di maktabah lagi. Jam 10 malam dia pulang, setiap hari begitu. Setiap hari dia begitu aktivitas yang kita ketahui. Ya, ketika kita menanyakan sesuatu kepada beliau, beliau sering enggak mengatakan qala syekhul Islam fi fatawa halaman sekian jilid sekian. Karena memang dia membaca buku-buku Syekhul Islam dan buku-buku para ulama dalam masalah akidah. Nah, ketika dia mengeluarkan hasil yang seperti ini, ayuhal ikhwah, bukan sebuah kesimpulan yang istilahnya kesimpulan yang apa ya, yang dibuat secara terburu-buru. Ya, atau hanya baru menamarkan 1-2 kitab. Ya, atau istilahnya kesimpulan karbitan, tidak. Ya, karena beliau membaca buku itu sudah puluhan tahun. Beliau rahimahullah. Ya, jadi ketika ada orang-orang yang mungkin bahasa Arab juga baru masih belepotan, ya, masih minta bantu Google untuk artikan bahasa Arab, ya, fatwa ulama pun baru dengar 1, 2, 3 fatwa, buku juga kitab akidah belum mungkin baru berapa kitab yang dibaca, kemudian menafikan ya adanya udzur bil jahil di sini. Maka tentunya ini adalah bagian dari kejahilan, ya, membaca sebuah fatwa para ulama kemudian ya kemudian dipraktekkan dalam secara mutlak dan lain sebagainya tanpa ada rincian dan apa istilahnya tafsil di situ. Sementara orang-orang yang kita ketemui, Syekhuna Syekh Yasin dan juga sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, Syekh Sulaiman Ruheli juga punya pengajian doktor dalam masalah akidah, beliau merinci. Ya, tidak sebagaimana masyayikh-masyayikh karbitan yang banyak berseliaran di Facebook yang mengatakan tidak ada udzur bil jahil. Orang yang berbuat kekufuran langsung kafir, tidak ada iqamatul hujjah dan semisalnya. Baik. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, al-qismu tsani al-bid'ah allati laysat mukaffirah. Ada bid'ah-bid'ah yang itu bentuknya bukan bid'ah yang mukaffirah. Ya. Wahia ma lam yulzam takdzibul bil kitab wala syai' mimma arsalahu Allah bi rasulah. Ya. Misalnya, ya, ini tidak dikafirkan. Apa bentuknya? Orang-orang yang mereka tidak melazimkan mendustai Al-Qur'an dan tidaklah mereka mendustai sesuatu apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kabida ar-rawatibah. Taib, allati anqara alaihim fudala as-sahabah. Yang diingkari oleh sebagian para sahabat. Walam yaqra'uhum alaiham. Alaihima. Walam yukaffirum bi syai'in minha. Walam yanza'um min bai'atihim. Li ajliha kata'khirihim ba'du salawati ila awakhir awqatiha. Ya, kebidahan-kebidahan yang terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya orang-orang yang mereka mengakhirkan salat dari waktunya. Ya, pemimpin-pemimpin pada waktu itu setelah para khulafa ar-rasyidin dan bersama dengan itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, yang mana mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Sholat duhur itu sudah mendekati waktu asar, dan sholat asar itu sudah mendekati waktu maghrib. Dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan bid'ah mereka tersebut, diingkari oleh para sahabat. Tetapi para sahabat Rasulullah la yanzi'u man bai'atahu, mereka tidak melepaskan diri mereka, ya, berbaiat kepada pemimpin tersebut. Dia masih mengakui pemimpin tersebut adalah pemimpin yang sah. Tetapi mereka telah berbuat kebidahan, mengakhirkan sholat dari tempat, dari waktunya. Nah, kalau seandainya mereka kafir dikarenakan perbuatan tersebut, saudara-saudaraku muslimin, maka para sahabat tidak akan berbaiat kepada mereka. Ya, wa taqdimul khutbah qabla sholatul id. Ya, seperti ternukilkan oleh dari Ibnu Zubair sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, beliau mengedepankan khutbah sebelum sholatul id. Sementara sholatul id itu sholat dulu dari sunnah Rasulullah, kemudian baru setelahnya apa? Khutbah. Nah, ada pemimpin-pemimpin yang hidup di zaman sahabat pada waktu itu, mereka mengedepankan khutbah, baru setelahnya mereka sholat. Pada sholatul id, bukan pada sholatul jumat. Baik. Ya, wa julusum fi nafsil khutbah fil jum'ah wa ghairiha. Ya. Wa, jadi ada beberapa tulisan ini tidak jelas terbaca. Wa sabbahum kibarus sahabah alal manabir wa nahu dhalik mimman laku mimman lam yakun minhum ala i'tiqad syar'iyyah bal binau'in ta'wilin wa syawatin nafsaniyah wa aghradu dunyawiyah. Ya, atau bid'ah-bid'ah yang semisalnya, ya, ada di antara mereka terkadang mencela sebagian para sahabat di atas mimbar dikarenakan kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Ya, seperti orang Khawarij mencela Ali atau tidak? Yang kita ketahui orang Khawarij tidak dikafirkan oleh para ulama pada waktu itu. Ya, wa nawi dzalik mimman lam yakun minhum ala i'tiqadu syar'iyyah. Ya, daripada keyakinan mereka bukan i'tiqad yang seperti kita sebutkan tadi, memang kebencian kepada Islam. Ya, memang tidak suka dengan Islam, tapi dia menampakkan dirinya sebagai seseorang yang sedang membela akidah yang benar. Bal binau'in ta'wilin, tetapi mereka melakukan itu dengan perkara yang ditakwil. Wa syawatin nafsaniyah, atau ada nafsu dalam kalbunya, atau mereka memang menginginkan dunia. Faham di sini? Maka orang-orang yang mereka berbuat bid'ah seperti ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu tidak dikafirkan. Ya, maka di sini kita harus memahami sebagaimana yang telah sering kita sampaikan, ada bid'ah-bid'ah yang itu bentuknya adalah bid'ah, tingkat kebid'ahannya itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ketika tingkat bid'ah itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, maka sikap dalam kita menghadapi orang yang berbuat bid'ah juga beraneka ragam bentuknya. Tidak bisa disamaratakan sikap kita kepada pelaku bid'ah itu sendiri. Tergantung sebesar apa dia berbuat bid'ah. Apakah bid'ahnya itu bid'ah mukaffirah, ataukah bid'ahnya bukan bid'ah ghairu mukaffirah? Dan bid'ah mukaffirah, apakah seseorang yang itu memang sengaja ingin menghancurkan Islam, atau memang dia itu tidak bertujuan untuk menghancurkan Islam, tetapi dia itu maghrur dan mulabbis kepadanya perkara. Makanya ini merupakan perkara yang rumit dan perkara yang sulit. Dalam arti kata, ada hal-hal yang memang terkadang kita sebagai penuntut ilmu kecil tidak bisa menghukumi sesuatu itu karena membutuhkan sisi pandangan yang banyak. Ya, harus melihat dari sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Ya, tidak semungkin sederhana ketika kita ditanya apa syaratnya sah wudu. Tidak sesederhana ketika ditanya apa syarat sahnya nikah. Tidak sesederhana ketika ditanya apa saja rukun-rukun sholat. Ya, tetapi perkara takfir ini dan perkara tabdi ini, ya, itu urusannya adalah darah kaum muslimin. Urusannya adalah kehormatan seorang muslimin, sehingga konsekuensinya itu berat. Banyak konsekuensinya. Ketika seseorang itu mengkafirkan orang yang berbuat kesyirikan secara mutlak tanpa ada iqamatul hujjah, tanpa memandang udzur bil jahl, maka secara otomatis terjadi perceraian. Kan begitu? Konsekuensinya ke situ. Wajib diceraikan karena dia sudah murtad. Berpisah, fasakh langsung, otomatis. Ya, dan begitu juga harta yang dia miliki itu tidak bisa diwariskan untuk anak-anaknya. Ya, dan begitu juga harta yang dimiliki oleh orang lain tidak bisa diwariskan kepadanya kalau dia termasuk ahli waris. Jadi banyak konsekuensi yang akan terjadi di balik ketika seseorang itu dikeluarkan dari Islam. Jadi tidak sederhana seperti yang saya sebutkan. Apakah seseorang ketika ada cat di tangannya itu batal wudunya? Kalau memang seandainya catnya terbuat dari minyak dan banyak, ya sudah, itu tidak sah wudunya. Kalau dia sholat dalam kondisi seperti itu, dia tahu ada cat di tangannya, maka sholatnya tidak sah, dia harus mengulangi sholatnya. Tapi kalau seandainya catnya itu merupakan cat air, yang mana cat air itu bisa tembus air ke dalam tangan dan lain sebagainya, maka ya sholatnya sah, ya karena itu tidak membatalkan wudu. Kan sederhana. Tapi permasalahan kafir mengkafirkan, masalah mengeluarkan seseorang dari Islam dan lain sebagainya, itu butuh melihat sisi-sisi ya apa yang telah dijabarkan oleh para ulama, ini begini, ini begini, ini begini, dan ini begini, dan juga konsekuensinya itu besar ya. Sehingga wallahu alam bisawab. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada pembahasan selanjutnya, pembahasan yang cukup penting. Syekhuna Syekh Yasin di sini menyebutkan ada syarat-syarat dan pencegah-pencegah seseorang itu ya bisa dikeluarkan ataukah tidak dari Islam dari perbuatan apa yang dia lakukan. Wallahu ta'ala alam. Bisa mungkin saya tidak baca di hari ini, cuman saya baca sedikit lagi sampai kepada muwafaqat ini. Taib. Tafawud al-bid'ah al-mukaffirah wa ghairul mukaffirah. Ya, bertingkat-tingkatnya bid'ah yang itu bentuknya bisa mengeluarkan dari Islam dan tingkat bid'ah yang itu tidak mengeluarkan dari Islam. Disebutkan oleh Syekh, wal bid'u laysat ala watiratin wahidatin. Bid'ah itu tidaklah dari satu level saja. Bal hiya mutafawitatun. Bahkan dia itu bertingkat-tingkat. Fal bid'atul jahmiyati ahwan min bid'atil batiniyah. Bid'ahnya Jahmiyah itu lebih ringan dibandingkan bid'ahnya Batiniyah. Apa bid'ah Batiniyah? Bid'ah Batiniyah para hadirin, ya seseorang itu tidak perlu untuk mengamalkan daripada amalan-amalan hati, amalan badan. Semua dalil-dalil amalan badan itu semua dibawa kepada sisi bahasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, salat itu artinya mengingat. Ketika seseorang sudah mengingat Allah, oh ya, saya sudah ingat Allah. Udah, itu sudah cukup dia melaksanakan salat. Enggak perlu dia ruku, enggak perlu dia sujud, enggak perlu dia bersuci dan seterusnya. Sekedar dia mengingat Allah saja, maka sudah dianggap sebagai orang yang sholat karena dia telah mengingat Allah. Ini merupakan keyakinan batiniyah, dan keyakinan batiniyah ini telah menghancurkan daripada syiar-syiar Islam, telah meruntuhkan sholat, meruntuhkan haji, meruntuhkan zakat dan seterusnya. Dan bid'ah ini jauh lebih besar daripada bid'ah al-jahmiyah. Tetapi kiltahuma kufrun. Tapi kedua-dua bid'ah ini adalah bid'ah yang kufur. Faham di sini? Wa bid'atul khawarij. Bid'ahnya orang khawarij a'zam min bid'atin. Ya. Taqdimul khutbah 'alas-shalah fi yaumil 'id. Bid'ahnya khawarij yang mengkafirkan muslimin ya, atau mencela pemimpin-pemimpin muslimin ya, itu lebih besar daripada bid'ah orang yang mengedepankan khutbah di atas sholat di hari raya Idul Fitri. Bersama dengan itu kiltahuma laysat bikufrin. Ya, bersama dengan itu keduanya itu tidaklah dihukumi dengan kekufuran. Bisa difahami? Faminal bid'ah mahiya kabirah wa mina mahiya saghirah. Sehingga ada yang namanya bid'ah itu adalah besar, dan ada bentuk bid'ah yang sifatnya apa? Kecil. Jadi tidak bisa disamaratakan Ketika bid'ah itu bertingkat-tingkat bentuknya, saudara-saudaraku muslimin, maka saya pertegas kembali dalam kita menyikapi orang yang berbuat bid'ah itu juga harus berbeda. Faham ya? Sehingga kita tidak berjalan di atas dua kelompok yang menyimpang dalam masalah menyikapi pelaku bid'ah. Ada orang yang mereka mengatakan seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ya semua yang berwarna putih itu adalah susu atau lemak, semua yang berwarna hitam itu adalah kotoran kambing. Padahal kan yang hitam itu banyak, bukan kotoran kambing saja. Yang putih kan bukan lemak saja, banyak yang putih. Ya intinya pokoknya asal dia itu sholat lima waktu, pokoknya semua sunnah. Ya semua jadi sunnah, gak ada yang namanya bid'ah, gak ada yang namanya hizbiyah. Semua orang Islam itu bersaudara. Naam, orang Islam itu bersaudara di atas syahadat la ilaha illallah wa syahadana Muhammadur Rasulullah. Mereka sebagai umat al-ijabah kepada dakwahnya Rasul. Namun ada di antara umat ijabah yang disebut dengan umat ittiba. Mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka mengikuti sunnah Rasulullah secara totalitas. Ada di antara mereka yang mengikuti sebagian dari sunnah Rasulullah, dan ada di antara mereka yang tidak mengikuti sebagian sunnah yang lainnya. Ada di antara mereka membuat amalan-amalan sunnah, ada di antara mereka yang terjatuh kepada amalan-amalan kebid'ahan. Bisa difahami ya? Nah, ini adalah manhaj yang keliru. Ya, semua manhaj dibangun di atas muwazanah. Betul, mereka salah dalam masalah akidah. Tapi lihatlah kebaikan mereka yang lainnya. Mereka juga punya kebaikan, mereka juga punya jasa, mereka juga punya andil, mereka juga punya ini, mereka juga punya itu. Faham di sini? Atau kelompok yang selanjutnya, apa saja perkara yang menyelisih daripada tokoh yang dia agungkan, walaupun itu perkara yang para ulama berselisih pendapat, maka itu semua dikatakan bid'ah, semua dikahisbikan. Semua disebut sebagai ahlul bid'ah. Dan semua harus dihajar dan semua harus dibaikot. Dan ketika mereka membekot, tidak ada bedanya antara orang yang berbuat bid'ah dari sisi Jahmiyah, Batiniyah, ataukah bid'ah Syiah Rafidhah, itu disamaratakan dengan orang yang dari kalangan penuntut ilmu Ahlu Sunnati wal Jamaah yang menurut mereka berbuat sebagian perkara bid'ah, menurut mereka itu disamaratakan. Bahkan kebencian mereka kepada Ahlu Sunnah yang menurut mereka salah dalam punya video, ya berdakwah melalui YouTube, ya membolehkan gambar dan seterusnya, ya ini dicap dengan ini dan itu, wah tidak menghizbikan Syekh Fulan. Faham di sini? Jadi semuanya itu dibid'ahkan, semuanya dikatakan hizbi, ya. Dan sikapnya mereka, ya mereka masih bisa bersenyum dengan orang yang makan riba, masih bisa senyum sama orang yang berbuat hal yang demikian, tapi nggak bisa senyum kepada orang yang masih punya ceramah melalui video dan seterusnya. Atau hal-hal yang seperti ini saya sebutkan. Ini ghulu. Ini namanya apa? Ghulu. Tapi kita ingin berjalan di jalan tengah. Ada yang itu perkara ijtihadiyah sehingga kita berlapang dada. Ada yang memang sifatnya itu adalah kebid'ahan. Nyata itu bid'ah. Dan sikap kita juga melihat bid'ahnya bid'ah yang bentuknya bagaimana? Mukaffirah atau ghairu mukaffirah? Dan ghairu mukaffirah juga berbeda-beda. Bid'ahnya bentuk bid'ah khawarid atau bid'ahnya sekedar hanya dia mengedepankan ya salatul id, mengedepankan khutbah dibandingkan dengan salat id, atau dia cuma sekedar zikir berjamaah dan lain sebagainya. Gak bisa disamaratakan seperti bid'ahnya khawarid yang memerangi pemerintah muslimin, menghalalkan darah muslimin. Tentunya berbeda-beda. Ketika dosa itu tingkatnya berbeda-beda, bid'ah itu tingkatnya berbeda-beda, maka sikap kita juga dalam menghadapi saudara kita muslimin yang mereka masih Islam, hukum asalnya terjaga darahnya, terjaga kehormatan mereka. Ini hukum asal seorang muslim. Nah, kapan keluar daripada hukum asalnya? Sejauh mana bid'ah yang dia lakukan? Paham di sini? Bid'ah yang kecil atau bid'ah yang besar? Nah, kemudian ada di antara mereka yang maghrur, tertipu, ada di antara mereka memang dai yang menyuruh kepada bid'ah tersebut. Sehingga rinciannya itu panjang. Karena ini terkait dengan urusan kehormatan muslimin, ya kehormatan seseorang bukan hanya sekedar membahas wudunya itu sah ataukah tidak sah. Itu mungkin simple seperti yang kita jelaskan tadi. Wallahu alam bisawab. Mungkin materinya sampai di sini saja. ya, mungkin kita banyak tanya jawab di sisa daripada waktu. Ya, saya takutnya nanti mati lagi nih ini sinyalnya. Barakallahu fiik. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas materinya hari ini. Allah, kita lanjutkan lagi materi di pertemuan berikutnya. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ada sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Nah. Yang pertama, mau tanya tentang pemimpin perempuan dalam suatu organisasi yang sifatnya sementara sampai ditemukan pemimpin laki-laki yang cocok. Sementara kita tahu bahwa dalam Islam pemimpin perempuan itu tidak ada, apalagi bawahannya ada banyak laki-laki. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Tabarallahu alam bisab. Dari zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau zahir ayat ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Ya, laki-laki itu merupakan pemimpin di atas kaum wanita. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika diberikan urusan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Di antara bentuknya adalah menjadikan pemimpin itu seorang wanita. Namun mungkin yang perlu untuk diperjelas, yang perlu untuk dibahas lebih mendalam, apakah itu bentuknya di dalam urusan-urusan pemerintahan, ya, camat, bupati, gubernur, presiden, atau juga masuk di dalamnya organisasi-organisasi tertentu, ya, dan lain sebagainya dari organisasi-organisasi kemasyarakatan, apakah juga masuk juga dalam masalah ini? Wallahu a'lam bishawab, mungkin perlu penjelasan yang lebih mendalam dan mungkin juga butuh fatwa para ulama dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan yang ini kualifikasi Ustaz pemimpin perempuan di sekolah, Ustaz. Pemimpin perempuan di sekolah, dan perempuan dan sekolahnya masih sekolah perempuan, ya. Dia mengurusi perempuan sendiri masing-masing atau memang ada sekolahnya laki-laki juga, ada dewan gurunya laki-laki juga? Ya, makanya ini yang lebih kedua, Ustaz. Tapi mungkin ini seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin perlu pembahasan apakah keterkaitan larangan pemimpin perempuan menjadi pemimpin, apakah itu dalam masalah kepemimpinan kenegaraan yang dimulai dari camat, dari bupati, gubernur ataukah presiden, atau juga dalam hal-hal yang kecil di sekolah TK atau sekolah A atau sekolah B dan seterusnya. Namun saya pastikan kalau memang seandainya ada sekolah yang bentuknya misalnya Madrasatul Banat atau pesantren perempuan yang memang pemimpinnya adalah perempuan, yang di bawahnya juga perempuan-perempuan semuanya, saya pastikan itu sesuatu yang dibolehkan. Sebagaimana perempuan ketika dia menjadi imam yang kemudian di belakangnya juga kaum wanita, maka tidak ada masalah. Bahkan justru ketika laki-laki yang menjadi pemimpin di sekolah Madrasatul Banat atau di sekolah-sekolah perempuan, justru dia akan banyak berinteraksi dengan perempuan nantinya, ya, guru-guru perempuan, pengurus-pengurus perempuan, makanya akan menjadi fitnah. Bahkan justru kepemimpinan perempuan itulah yang lebih diharapkan ketika itu sekolahnya model tadi. Tapi kalau seandainya sekolah umum yang situ ada laki-laki dan lain sebagainya, kemudian yang menjadi pemimpinnya adalah kepala sekolahnya perempuan, itulah seperti yang saya sebutkan tadi. Saya tidak bisa menjawab sekarang, mungkin kita perlu rincian dan pembahasan para ulama apakah hadis-hadis yang saya sebutkan tadi itu berlaku dalam segala lini, dalam segala hal, atau hanya dalam urusan kepemerintahan saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya dua dari pekan lalu, Ustaz, dari pertemuan yang lalu, Ustaz. Bagaimana hukum meminta bantuan pada orang kafir untuk memerangi teroris, Ustaz? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca sejarah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk berperang bersama musyrikin, ya, dan bersama dengan itu di perang dingin pada waktu perang dingin atau perang di Kuwait pada waktu itu, yang mana pemerintah Arab Saudi pada waktu itu dengan fatwa Syekh bin Baz dan masyekh yang lainnya, mereka berfatwa untuk meminta bantuan ke Amerika untuk melawan orang-orang Ba'thiyah pada waktu itu, orang-orang Ba'thiyah, orang-orang Irak pada waktu itu yang ingin menguasai Kuwait. Dan kalau kita membaca sejarah daripada atau membaca buku-buku para ulama diantaranya Al-Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama yang lainnya, mereka membolehkan untuk meminta bantuan orang kafir dalam keadaan seperti ini untuk memerangi orang-orang yang mereka memang ingin memerangi Islam dan memerangi muslimin. Ya, dan walaupun pada waktu itu Syekh bin Baz dicaci maki, dihina dan lain sebagainya, dikarenakan fatwa beliau, padahal ini fatwa bukanlah fatwa yang intinya beliau sendiri yang berfatwa di muka bumi ini, tidak ada ulama sebelumnya, tetapi telah ternukilkan dari buku-buku para ulama, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah, boleh meminta bantuan kepada orang kafir ya dalam kondisi-kondisi tertentu ya, dan manfaat yang didapatkan subhanallah ya, banyak sekali orang-orang yang waktu itu tentara-tentara Amerika yang masuk Islam ya, ketika mereka menjaga perbatasan pada waktu itu. Dan saya sendiri pernah bertemu dengan seseorang penuntut ilmu dulu di Yaman, di Hadramaut ya, dia masuk Islam ketika kasus perang dingin ya, antara Kuwait dengan Irak pada waktu itu, Ba'thiyah, untuk menjaga perbatasan ya, dia tentara di situ, tentara Amerika. Alhamdulillah dia masuk Islam ya, karena memang ya siasat ya, karena memang dakwah itu membutuhkan siasat. Dan apa asal pangkal hadis dalilnya? Asal pangkal dalil Nabi meminta bantuan kepada orang Yahudi pada waktu itu memerangi orang-orang musyrikin. Wallahu alam bisawab. Dan tentunya dalam kondisi seperti ini bukan kita yang berfatwa, tetapi kita hanya menyampaikan apa yang dasar dari sisi hukum. Dalam arti kata, ketika ada kasus A yang terjadi, oh ya sudah, boleh minta bantuan. Mungkin ini perlu rincian, perlu pandangan yang lebih jauh dan lain sebagainya dari orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam dalam masalah ini. Tapi kita hari ini menjawab secara hukum asal, boleh sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah. Ustaz, ini ada dua pertanyaan terkait materi. Apakah berzikir menggunakan tasbih bid'ah? Dan bagaimana cara berzikir sesuai sunnah menggunakan jari, Ustaz? Wallahu alam bisawab. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang saya ketahui dari fatwanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau tidak menghukumi bid'ah orang yang mereka menggunakan tasbih ketika dia berzikir. Ya, ibaratnya seperti seseorang yang dia makan dengan tangan, ketika dia makan dengan menggunakan sendok, maka ini juga tidak menafikan ia makan dengan menggunakan tangan, karena memang tangan itu digerakkan. Nah, begitu juga dalam tasbih yang dia gunakan, dia juga menggerakkan tangan, tapi tangannya dihitung dengan tasbih. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ya, perkara-perkara kontemporer seperti ini ayuhal ikhwah, ya, kita seorang penuntut ilmu ya tentunya mengikuti fatwa dari para ulama itu lebih baik daripada kita berijtihad sendiri yang terkadang justru akan memberikan hal-hal yang tidak baik di tengah muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tadi bagaimana sikap seorang anak jika dipaksa berbuat bid'ah yaitu tahlilan sedangkan hatinya mengingkari perbuatan yang dia kerjakan tersebut? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika seseorang itu benci dalam hati, konsekuensi benci dalam hati apa? Dia wujudkan dengan perbuatannya. Saya benci kali sama kamu, tapi duduk terus berdua, ngobrol berdua, ngopi berdua, kamu gak bisa ketawa sama, ya saya betul ketawa, tapi dalam hati saya benci sekali. Berarti Anda telah menyelisih apa yang ada isi hati Anda dan apa yang Anda perbuat. Karena orang yang ketika dia benci dengan sesuatu, pasti dia akan menjauhi dengan perkara tersebut. Allah mengatakan dalam Al-Quran, إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوذُنَا فِي آيَاتِنَا فَعَارِضْ عَنْهُمْ. Apabila engkau melihat orang-orang memperolok-olok ayat Allah, maka hendaknya engkau berpaling dari mereka. Ya, jangan dalam ayat lain, jangan kau duduk dengan mereka. Nah, ketika itu merupakan suatu perkara yang mungkar, suatu perkara yang tidak dibolehkan dalam syariat, apapun itu bentuknya, maka bentuk pengingkaran kita adalah kita menghindar dari perbuatan tersebut sebagaimana perintah Allah Rabbul Alamin. Itu satu sisi. Nah, sisi yang kedua, saudara-saudaraku muslimin, tetapi yang memerintahkan adalah orang tua kita, maka la ta'ata lil makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sini tidaklah dikatakan tidak bisa disebut sebagai uzur syar'i, karena dia punya cara lain untuk menghindarnya. Kecuali kalau memang seandainya sesuatu yang tidak bisa terhindar ya karena A, B, dan C yang betul-betul secara syar'i itu dibolehkan, tapi ketika cuma sekedar ya enggak enakan atau nanti ibunya ngirim uang jajan misalnya, maka ini tidak boleh untuk dilakukan kalau itu adalah hal-hal yang sudah jelas kebid'ahannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk ke saya pribadi. Mohon biasanya apa hukumnya menerima uang dari penyalur kerja, Ustaz? Jadi ada orang-orang yang bekerja ke Jepang itu melalui penyalur kerja, apakah itu termasuk riswa? Taib. Apakah? Nah, misalnya ada seseorang yang dia ingin mendaftar kerja ke Jepang. Ketika dia mendaftar kerja ke Jepang langsung tanpa ada link, maka akan sulit untuk dia masuk kerja, kan seperti itu. Tapi ada badan-badan tertentu, agen yang ada di Indonesia, yang mana agen tersebut membuka lamaran pekerjaan yang mereka sudah punya link dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang, tetapi perusahaan tersebut mensyaratkan sejumlah uang. Ya, mensyaratkan sejumlah uang dari hasil jerih payah yang dia lakukan sehingga orang tersebut bisa dimasukkan ke dalam pekerjaan, maka tidak ada masalah. Itu bukan rishwah, karena rishwah itu adalah menggeser hak orang lain dengan sejumlah uang supaya dia mendapatkan keuntungan. Ini sekarang dia tidak menggeser orang lain, tapi pekerjaan yang dia lakukan, dia melobi, ya dia butuh waktu, dia memeras keringat, dia telepon dan lain sebagainya, dan dia juga punya jah, punya kedudukan sehingga orang tersebut dipercaya untuk bisa membawa para pekerja ke Jepang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, rekomendasi buku bagi orang yang pertama belajar agama apa ya Ustaz? Tentunya sebaik-baik bacaan yang paling baik adalah Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim sesuatu yang paling agung, sesuatu yang paling mulia, dan itu merupakan petunjuk yang sangat agung dan petunjuk yang sangat mulia. Ketika disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika sekelompok jin pada waktu itu mereka sudah tidak bisa mencuri khobar dari langit karena kesulitan mereka mencuri khobar, kemudian mereka ingin cari tahu apa menjadi sebab tidak bisa mencuri khobar dari langit. Ternyata diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu sekelompok jin mereka sedang membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat jin dalam salatnya. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya, mereka berkata, ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sesuatu yang sangat ajaib yang dia merupakan petunjuk. Ya, dan Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah begitu juga kondisi-kondisi yang kita lihat sebagian orang-orang yang ada di barat sana atau di luar negeri Indonesia, di negara-negara non-Islam, yang mana mereka terkadang hanya sekedar membaca Quran terjemahan, ya, membuat mereka masuk dalam Islam. Itu bukan satu kasus, banyak sekali kasus. Jadi mereka mengenal awal pertama Islam itu di mana? Di Al-Quran. Walaupun kita tidak memungkiri ada ayat-ayat Al-Quran yang itu membutuhkan penjelasan dan tafsir dari para ulama, yang kita orang awam tidak bisa memahami tafsir Al-Quran, tapi ada ayat-ayat Al-Quran yang memang bisa mudah untuk difahami, ya, yang dimana itu merupakan petunjuk bagi seluruh manusia. Maka apa rujukan yang pertama? Baca Al-Quran, ya, baca Quran terjemahan Al-Quran. Tapi jangan hanya berhenti di sini, karena Al-Quran itu sebagaimana saya sebutkan ada kaidah-kaidah di dalam kita memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi isul tafsir, kembali kepada tafsir ulama. Namun di awal untuk kita membaca daripada terjemahan tersebut, maka ini hal yang baik. Ya, tapi jangan dia mencerna sendiri setelahnya, ya, dia baca. Kemudian yang kedua, ya, ilmu itu ada hukumnya fardul kifayah, ada sifatnya fardul ain. Maka dia kedepankan dulu fardul ainnya, baru dia mulai setelahnya fardul kifayah. Apa ilmu yang sifatnya fardul ain? Ilmu yang sifatnya fardul ain adalah ilmu yang memang dia butuhkan di saat itu juga. Dia mau sholat sekarang, maka dia harus tahu rukun sholat apa, syarat sahnya sholat apa, bagaimana bacaan dalam sholat. Ini yang harus dia pelajari, karena ini ibadah yang akan segera dia lakukan setiap saat. Faham? Begitu juga ilmu hak dia dengan Allah, ilmu tauhid, bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dan agar dia bisa jauh dari kesyirikan. Ini merupakan ilmu yang wajibul aini untuk dipelajari. Adapun ilmu-ilmu membantah alul bidah, bagaimana cara membantah alul bidah, bagaimana takfir dan lain sebagainya, kalau kita membaca buku para ulama itu di akhir bab pembahasan, bukan di awal bab. Bisa difahami, ya? Ya, atau mempelajari hal-hal yang terkadang begitulah sibuknya sebagian para penuntut ilmu, ayuhal ikhwah. Akhirnya orang-orang yang seperti ini terkadang ketika dia berada di sunnah, ketika dia sudah dikenalkan dengan manhaj yang mulia ini, dia gak menyibukkan dirinya dengan belajar, dia gak menyibukkan dirinya dengan membaca buku para ulama, berguru dari buku-buku para ulama, tetapi dia sibuk dengan fulan, alan, perdebatan A, perdebatan B, perdebatan C, dan seterusnya, sibuk dengan hal yang seperti itu, sehingga sampai pada titik mungkin dia sudah jenuh. Titik sama jenuh, akhirnya baca-baca, lihat-lihat video dan lain sebagainya, terkenalah syubhat. Ketika dia sudah terkena syubhat, ya rajin belajar pas dikena syubhat tadi. Mulai baca-baca, belajar dengan orang-orang Asy'ariyah misalnya atau yang semisalnya. Ya, akhirnya oh ternyata selama ini saya ditipu sama Wahabi Mujassimah. Banyak orang-orang seperti ini. Ketika dia dikenalkan sunnah enggak sibuk sama belajar, sibuk enggak yang penting. Ketika kena syubhat, nah nanti oh ini qul fulan ini takwil wajib di wajib sifat Allah wajib ditakwil, ini ada qul fulan. Imam Nawawi berkata demikian, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata demikian, Mas. Al-Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, apa yang beliau ucapkan dari ucapan mereka berdua itu telah diketahui oleh para ulama kita. Apakah di zamannya ataukah setelahnya? Dan mereka telah membahas bagaimana kedudukan Imam Syafi'i, kedudukan Imam Nawawi dan kedudukan Al-Hafidz Ibnu Hajar itu sudah final sebenarnya. Cuma ente dulu ketika mengenal sunnah sibuk sama hal yang gak penting. Sibuk fulan, alan, oh ini bidah, oh ini isbiah, oh, sibuk sama hal yang seperti itu. Walau pernah belajar kitab akidah. Jelas ya? Jadi aham fal aham. Belajar itu dari yang terpenting kemudian yang terpenting. Apa yang terpenting? Apa yang akan kita amalkan sekarang ini dari ilmu ibadah kita. Dan begitu juga tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama, kaidah bahwasanya lakukan khairan sababuna ilaihi itu bisa diterapkan pada setiap amalan atau bagaimana penerapan kaidah tersebut? Nah, secara umum, wallahu a'lam bishawab. Nah, kaidah itu dipakai dalam segala yang itu bentuknya ibadah, yang mana seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Law kana khairan la sabaqu alaina. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, maka mereka adalah orang yang paling terdepan ya dalam melakukan kebaikan tersebut. Kecuali hal-hal yang sebagaimana kita awal membahas di awal kitab Syarh Sunnah, sesuatu yang memang itu dibutuhkan oleh mereka pada waktu itu, tetapi tidak ada sesuatu itu yang memungkinkan untuk mereka lakukan. Kalau seandainya ada, maka mereka tetap akan melakukannya. Itu ada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama, itu kita tidak mengingkari karena itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut dengan sunnah terkiyah, ditinggalkan oleh mereka pada waktu itu karena A, B, dan C, dan itu bentuknya adalah syar'i dan kemudian dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang yang memang butuh untuk dilakukan dan memiliki pegangan asal dari Al-Quran dan sunnah, maka itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah itu sendiri. Nah, Allah alam bisawab. Banyak ikhwan yang sudah mulai mengenal kajian salaf, kajian sunnah, itu sibuk untuk mengomentari banyak halaman Facebook Ustaz. Di sana dia mengomentari ini, di sini dia mengomentari itu. Sebenarnya komentarnya itu membawa selain mencoba menyampaikan kebenaran Ustaz. Apakah hal ini dibolehkan atau tidak Ustaz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dari orang-orang yang saya ketahui, saya tidak mengitlakan ya, saya tidak memutlakan, tetapi dari orang yang saya ketahui, orang-orang yang mereka semangat menuntut ilmu, hudur di majelis ilmu, hudur di majelis kitab pembahasan silsilah akidah, silsilah A, silsilah B dan seterusnya, kita ketahui mereka adalah orang-orang yang jauh dari hal-hal yang seperti ini. Ini satu hal. Tetapi sebaliknya, banyak sekali kita lihat Syekhul Islam di Facebook. Ya, Imam Ahmad di Facebook, fulan bin fulan bin fulan. Ya, Masya Allah, membahas sebuah permasalahan seakan-akan seperti Syekhul Islam. Membahas sebuah permasalahan seakan-akan seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ya, seakan-akan seperti Faqih Al-Syafi'i rahimahullah dan seterusnya. Dan orang-orang seperti ini di alam nyata kita enggak pernah tahu di mana dia belajar. Padahal terkadang satu kota dengan kita enggak tahu siapa. Ya, jadi ketika seseorang itu dia tersibukkan dengan yang baik, maka dia akan terlalaikan dari hal yang tidak baik. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu tersibukkan dari sesuatu yang tidak baik, maka dia akan tersibukkan dengan sesuatu yang baik. Tidak ada keinginan untuk semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Ini satu hal. Hal yang kedua, kalau kita melihat daripada adab yang disebutkan oleh para ulama kita dari buku-buku adab awal orang menuntut ilmu, sebagaimana sering saya sampaikan di kajian, awal orang sekarang menuntut ilmu, saudara-saudaraku muslimin, pertama dia diam dulu. Ya, setelah dia diam, dia memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian dia menulis, kemudian dia baru menyampaikan apa yang dia dengar dari gurunya. Ya, nah terlebih saudara yang ketiga, orang-orang yang seperti ini membuat kerusakan itu lebih banyak daripada perbaikan yang mereka ingin buat. Betul, tujuannya baik, ingin memperbaiki, ya ingin menyebarkan kebaikan dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudaraku muslimin, ketika kita perhadapkan itu dengan pasar yang besar di Facebook yang semua orang membaca dan lain sebagainya, kemudian hawa untuk membantah dan lain sebagainya, dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu yang cukup, akhirnya apa? Ya, akhirnya menjadi permasalahan dan menjadi ciri khas yang itu dinisbatkan kepada dakwah salafiyah. Ya, tidak sedikit orang mengatakan salafi liberal, salafi murji'ah. Itu terkadang dari kelakuan-kelakuan orang-orang yang sok hebat ini di dunia maya. Ya, dan ini membuat citra jelek. Ya, terkadang akhi kita wajib taat kepada pemimpin. Donald Trump wajib kita taati, itu pemimpin kita. Ya, wajib orang Amerika taat kepada Donald Trump. Gimana taat sama orang kafir? Kan begitu. Ya, jadi kadang salah dalam membelajar, belajarnya enggak tamat. Belajarnya itu ya sekedarnya, tapi berkomentar, berfatwa di Facebook hal-hal yang na'udzubillah. Sehingga ini menjelekkan citra dakwah. Sehingga orang-orang yang mereka menghargai waktu dan menghargai ilmu, dia tidak akan sibuk dengan hal yang seperti itu, tapi dia akan mengkaji dari satu